semua berlalu. Jalani seperti apa adanya, bukakan mekar meski kemarau melanda. Oh, ora ngerti rasa ati iki pian kowe tau ngelarani tatu wes mari ora arep baleni nimas aku wes ora sudi. Sama Jangan lagi beli. Oh, urusanmu, urusanmu, rasa ngurusi urepku yang seneng sawah, yang rasa neng rasa nyangka. Terima kasih. Aku nyawang opo ngono lho langsung konsentrasi kudu aku mulai wis omong to enek 2 taun ra duet panggahmu. Ampun to Mbak ini. Aku lek awak kenaan mesti lho dak diduk dak diduk. Kata Bron, pa. Ayo. Mboten usah nyawang nek ngeten. Ya paling man. Lali rang ngopo Terima kasih. sini.